أما بعد، الحمد لله إخواتي في الله رحمه الله رحمكم الله ومن تشهر السخرة بعد نقل وما نريد من أهلكم إلا هي أكبر من أخبنا tidaklah kami perlihatkan kepada mereka min ayat yang dari sebuah ayat maksudnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam illa hiya akbar min ayatiha kecuali mukjizat yang Allah berikan lebih besar dari mukjizat yang lain yang telah diberikan Allah sebelumnya wa akhadnahum bil adabi dan kami adab mereka dan kami timpakan dalam mereka adab la'allahum yarji'un agar mereka mau kembali. Ayat ini diantaranya Allah mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala seperti diantaranya Musa selalu Allah sertakan padanya mukjizat. Dan mukjizat dikatakan mukjizat itu mukjiz yang melemahkan sehingga melemahkan yang paling unggul di zamannya. Oleh karena itulah mujizat-mujizat itu tidak ada yang bisa mengingkari lagi karena yang paling pakar di zamannya, yang paling hebat di zamannya semuanya keok dengan mujizat yang dibawa oleh para Nabi Allah SAW dan khususnya Nabi Allah Musa. Allah berikan banyak ini ayat-ayat yang ditimpakan kepada Bani Israel atau kepada masyarakat Fir'aun yang setiap mereka kena musibah-musibah itu dan sebagai mukjizat dari Nabi Allah Musa AS begitu dihilangkan mereka kembali kafir, mereka janji untuk beriman, begitu dihilangkan mereka menjadi kafir. Kutu, kata, darah, kemudian belalang dan berbagai macam mukjizat yang lainnya yang mereka selalu dibuat repot dengan itu semuanya sehingga minta kepada Nabi Allah Musa untuk dihilangkan dan dia akan beriman. Ternyata setelah dihilangkan mereka tidak beriman pula sehingga sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari para Nabi Allah SAW hampir tidak ada yang kafirnya itu kafir taktib, kafir yang mendustakan kenabian yang dibawanya. Karena setiap nabi membawa mukjizat yang menjadi bukti tentang kenabian ini para nabi ini. Tetapi mereka kufurnya rata-rata dari kufur ini istighbar, kufur karena sombong. Kalau soal kebenaran mereka tahu persis bahwa benar-benar yang dibawa nabi adalah kebenaran. Tetapi kesombongannya dan keangkuhannya yang menjadikan mereka tetap mengingkari kebenaran tersebut. Iblis karena sombong, Aba wastakbara. Fir'aun juga demikian pula. Zulman wa urwan. Abu Jahal, Abu Lahab dan juga orang-orang kafir yang semisal dengan mereka semuanya rata-rata kufurnya dari sisi yaitu sombong. Kemudian setiap pergerakan itu beriringan dengan adab. Semua para penentang nabi orang mengajarkan kebenaran itu selalu akan beriringan dengan ancaman adab. Tetapi tidak setiap para penentang kemudian ludes diadab oleh Allah Ta'ala. Seandainya begitu maka dunia itu akan habis, tidak ada tertinggal lagi makhluk. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu matal ka'ala dunia min dabah. Saminya Allah adab setiap orang yang mereka yaitu menentang berhaka terhadap Allah Ta'ala, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk yang melata ludes kena adab semuanya karena banyaknya orang mereka menentang atau menyimpang dari agama Allah Ta'ala. Dan ketika Allah menimpakan sebagian adab terhadap sebagian akibat perbuatan atau akibat sebagian perbuatan mereka, dan Allah maafkan yang lainnya yang masih banyak. Di antara tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka betul-betul bisa atau mau kembali, agar mereka betul-betul mau kembali kepada jalan yang hak, sadar bahwa mereka dalam posisi di atas kekeliruan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi kebanyakan manusia, mereka tidak sadar dan tidak pernah bisa menghubungkan antara perbuatan mereka dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu orang kafir, itu wajar. Kalau di zaman kita ini, profesor, doktor, muslim, intelektual, tokoh, itu tetap dungunya seperti orang kafir. Enggak kurang persis komentarnya, tidak pernah menghubungkan antara itu perbuatan mereka dengan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya ayyuhas sahir, wahai tukang sihir. Ini adalah panggilan kepada Nabi Musa yang dikatakan sebagai sahir, yang dikatakan sebagai sahir bagi ulama menerangkan sahir pada zaman itu yaitu julukan untuk orang yang alim, yang dianggap yaitu alim. Kalau kejahatan kita ya wong pintar, kalau ngarep wong pintar, sahih tukang sihir, dukun, tukang ngeramal-ngeramal nasib, itu kalau di masyarakat kita ya julukannya wong tua, wong pintar. Yang maksudnya adalah mereka adalah dukun dan orang-orang mereka berhubungan dengan perkara-perkara gaib atau dianggap punya kelebihan di atas masyarakat. Mereka mengatakan kepada Musa, ya ayyuhas sahir, ud'u lana rabbak, doakan untuk kami kepada Rabbmu, bima ahita inda, apa yang dijanjikan kepada engkau, innana lamuhtadun, sungguhnya kami akan ini mendapatkan petunjuk, kami akan beriman. Ini berkaitan dengan setiap mereka ketimpa musibah, ya kayak wabah belalang, wabah darah, wabah kata, dan ini dibuka kodok, meja dibuka kodok, panganan periuk dibuka kodok, supaya kodok, dan ini kodok tok di sini. Demikian pula darah. Setiap mereka ketimpa seperti itu, mereka ibaratnya tobat-tobat. Nabi Musa suruh berdoa kepada Allah untuk menyingkapkan musibah yang menimpa mereka, dan mereka janji akan beriman. Falamma kashafna anhum al-adab, ketika Allah hilangkan adab itu dari mereka, idahum yang kusun, mereka pun kembali mengingkari tentang janji mereka untuk beriman. Kembali dia kafir, kembali mereka ini berjalan dengan kekafirannya dan tidak beriman sebagaimana yang mereka janjikan untuk beriman kepada Nabi Musa. Wa nada fir'aunu fi qaumihi, Fir'aun dia menyuruh kepada kaumnya, qala ya qaumi, berkata Fir'aun, wa qaumku, alisali mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir itu adalah milikku, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan bukankah sungai-sungai yang mengalir ke bawah, ini adalah kekuasaanku, di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat kehebatanku, kekuasaanku, kebesaranku, keagunganku? Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin, saya lebih baik atau orang yang hina, itu maksudnya Musa, saya atau Musa yang lebih baik, orang hina itu. Walayakatu yubin, orang yang hampir-hampir tidak bisa memberikan penjelasan, telo, karena ilatnya pernah menyentuh bara api sehingga tidak teteh, tidak fasih, diingatkan oleh Fir'aun dan mengungkapkan demikian. Ini apa yang Fir'aun tawarkan kepada kaumnya untuk menilai antara dirinya dengan ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada pun masyarakat rata-rata ya takut, ya penjilat, ya apa yang mereka ingin selamat, ingin mendapatkan sesuatu, dan macam-macam. Saya bisa dulu, kawan, kita ganti pelajaran. Pelajaran kita sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, insyaallah kita akan mengambil faedah dari kitab Fadhilul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Setelah kita menyelesaikan Asyur Qawaid Fi Tasyiati Nufus, kita akan mengambil faedah dari kitab Fadhilul Islam. Dan kemarin telah kita sekilas sampaikan tentang hakikat Dinul Islam. Islam adalah agama semua Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka adalah Muslim dan mendakwakan Islam. Dan Islam yang diajarkan semua Nabi dan Rasul memiliki prinsip yang sama, yaitu tegak di atas tauhid, kemudian kepatuhan dengan ketaatan mutlak, dan al-bara' wal-bara' atau barokah dari syirik dan para pelaku syirik. Ini adalah Islam yang ada pada semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali, semuanya seperti itu. Sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid, tidak ada Islam tanpa ketaatan, tidak ada Islam tanpa baro'ah terhadap segala kebatilan. Dan ini akan dihilangkan oleh para musuh-musuh Allah dan para munafikin, ingin menghilangkan Islam dari ciri khasnya, ciri khas tauhid, ciri khas ketaatan, ciri khas wal baro'ah. Sehingga Islam tanpa tauhid, Islam yang bisa mewadahi semua syirik, kufur, nifaq, bid'ah, semua bleng, kemudian dinamai Islam rahmatan lil alamin. Ini dajjal, ini para dajjal yang demikian, sehingga menjadi para penipu manusia, penipu umat. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang bisa yaitu meribai semua kebatilan. Ini tentu meruntuhkan dakwah Nabi dari A sampai Z. Nabi dia siap dicaci maki, siap diludahi, siap dilempari, siap diusir, siap mati perang, mengerahkan segala kekuatan. Itu untuk urusan tauhid, bukan urusan gula teh, bukan urusan ini sembako, tapi urusan tauhid. Sehingga kalau ini dihilangkan, ya dia menghilangkan dakwah Nabi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Demikian pula para munafikin, mereka mengajarkan untuk menjadi para pemberontak agama, menentang setiap poin-poin syariat agama. Dianggapnya Islam kalau diterapkan zalim, diterapkan menjadi yakni terjadi kezaliman kepada manusia. Tidak mengatakan demikian kalau enggak kafir munafik. Mukmin tidak akan mengatakan seperti itu. Kemudian Islam tanpa baro'ah, tanpa berlepas diri dari syirik, tanpa berlepas diri dari kufur, sehingga tanpa berlepas diri dari kebatilan-kebatilan. Islam yang suruh oke dengan semua kerusakan dari kemungkaran. Ini adalah dakwah para penyesat. Mereka lebih layak menyandang a'immat kubalal, para pemimpin yang menyesatkan, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mereka beri di pintu-pintu jahannam, dan sekian gelar yang lainnya yang nanti katakan tentang keburukan orang-orang yang mereka berusaha untuk mengaburkan dan menjauhkan dari hakikat ajaran Islam. Kemudian ada penyesalan mengejarkan Nabi dan Islam yang sempurna akhir zaman, yang insyaAllah akan diterangkan di dalam bab yang akan kita lalui. Beliau awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bersama ikhwan, itu matanya. dan sorohnya bisa dicari-cari di kitab yang lainnya atau juga bisa untuk searching di internet. Sorah berkaitan dengan kitab Fadhlul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali risalahnya dengan mengawali dengan basmalah. Dan kalimat basmalah dijadikan sebagai awal risalah yang pertama dalam rangka untuk iktidaan di kitabillah, dalam rangka untuk meniru kitab Allah Al-Quran, yang Al-Quran setiap suratnya diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Ikhwan At-Taubah. Yang kedua, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti ketika menulis risalah dakwah atau menulis perjanjian, Nabi mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mengawali dengan bismillah, di antara tujuannya adalah lil isti'anah, dalam rangka untuk isti'anah, dalam rangka untuk dia meminta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan dalam mewujudkan apa yang akan dilakukan, menulis atau mengajar atau bekerja atau segala macam, agar Allah memberikan karunia-Nya, hidayah-Nya, pertolongan-Nya sehingga dia bisa menyelesaikan urusan yang sedang dilakukannya. Sehingga setiap muslim apabila dia menyelesaikan pekerjaannya, maka dia katakan di antaranya, alhamdulillahilladzi binikmati tatimu shalihah, segala puji bagi Allah, semata-mata dengan nikmat Allah maka rampung selesai pekerjaan yang dilakukannya, semata-mata dengan pertolongan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tujuan pula dengan basmalah adalah lit tabarruk, yaitu lit talabil barakah, dalam rangka untuk mencari berkah, di mana dia menginginkan agar apa yang dilakukan betul-betul mengandung kebaikan yang luas, mengandung kebaikan yang banyak, menghasilkan kebaikan yang banyak. Tabarruk ini kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut, sehingga apa yang dia lakukan, dia dakwakan, dia ajarkan, dia tulis, semuanya betul-betul memberikan yaitu manfaat secara luas dan mendapatkan atau mengalir kebaikan kepada dirinya. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim, termasuk yang terang sebagaimana ini diterangkan dalam banyak riwayat, berkahnya orang mengucapkan kalimat bismillah. Di antaranya juga menjauhkan dari syaitan. Orang yang makan dengan bismillah, syaitan tidak akan ikut di rumah makan. Dia masuk rumah dengan bismillah, syaitan tidak akan hidup di rumah itu atau menyebut asma Allah. Demikian pula ini dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya, sampai dalam usaha halal haram, maka sangat berkaitan dengan penyebutan asma Allah, sembelihan yang tidak diiringi dengan menyebut asma Allah bismillah maka menjadi haram. Demikian juga yakni kebaikan-kebaikan yang diinginkan dalam ucapan bismillah dalam pekerjaan yang beraneka ragam. Babu Fadhlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Fadhlul Islam, keutamaan Islam bisa mengandung beberapa poin. Yang pertama di antaranya, keutamaan Islam itu sendiri dibandingkan dengan semua agama-agama yang sebelumnya, bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua atau agama mencakup kesempurnaannya segala-segala tingkatannya. Islam mencakup, Islam Allah berikan kepada kita Islam yang sempurna, Islam yang mencakup segala tata aturan kehidupan, dan Islam yang menerangkan tingkatan agama seseorang dan ajaran yang mengajarkan segala apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini. Yang nanti akan diawali insyaallah ayat pertama dengan ayat tentang kesempurnaan dunia Islam, sehingga Fadhlul Islam bisa memiliki beberapa makna keutamaan Islam diantara yang pertama sebagai agama yang sempurna diantara semua agama-agama yang telah berlalu dari apa yang telah pernah yang pernah Allah turunkan kepada para Nabi alaihi salam. Ini syariatnya, agamanya, kandungan ajarannya, cakupan ini ajarannya adalah sempurna. Yang kedua, keutamaan Islam ala ahli. Keutamaan Islam bagi pemeluk Islam. Di mana para-para yang mereka memeluk Islam dan dia istiqamah dengan Islam, dengan ajaran Islamnya, maka Islam akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Orang memeluk Islam dan baik kebaikannya dan baik keislamannya, maka Allah akan berikan kepada dia keberkahan dunia dan akhiratnya, sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala, dan orang yang mereka dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan jauhkan dari malapetaka, Allah akan banggakan di kalangan para malaikat, Allah akan ini kabulkan doa permintaan mereka ketika dia betul-betul mewujudkan ketaatan agamanya atau mewujudkan Islamnya dengan keislaman yang baik. Dosanya akan diampunkan, kebaikannya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat sampai lipat tidak terhingga. Di akhirat, di dunianya Allah berikan al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, tenteram, di mana dia betul-betul bisa menggapai kebahagiaan hakiki dengan kemuliaan Islam, dan di akhiratnya dia mendapatkan jannah sebagai balasan kepada ahlul iman, ahlul Islam, orang yang mereka betul-betul mewujudkan agamanya dengan baik. Yang ketiga, bahwasanya keutamaan Islam bagi umat ini, umat yang mereka memeluk Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digelari oleh Allah dengan kuntum khairul ummah, karena sebaik-baik umat. Umat yang datang di akhir zaman tapi surganya paling pertama. Umat yang sedikit umurnya tapi kebaikannya bisa melimpah ruah, mengungguli umat-umat terdahulu, karena Allah memberikan banyak, memberikan keutamaan yang menjadikan pahala dia berlipat-lipat, sehingga waktu yang singkat dalam kehidupannya dia bisa memiliki umur ribuan tahun. Orang mendapatkan Lailatul Qadar sekali mendapatkan setara dengan berapa tahun ya kawan? 83 tahun. Kalau mendapatkan 10 kali berapa, setara dengan berapa tahun? 830. Kalau 20 kali 1600-an sekian. Itu kalau dia mendapatkan sekian, belum ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu baru seharusnya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga umat-umat yang singkat pendek umurnya, tetapi Allah berikan keutamaan yang sangat banyak dibandingkan umat terdahulu. Umat yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah SAW dan para nabi, kemudian umat Muhammad, sehingga umat akhir zaman, tapi keutamanya sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Dan juga umatnya umat wasatan, dijadikan oleh Allah umat wasatan, umat yang pertengahan, umat yang tutup pertengahan di antara ahlul ifrad dan ahlul tafriq, di antara orang yang hulu dan orang merecehkan, pertengahan di antara agama-agama yang ada, wasti'a fil aqidah, wasti'a fil ahkam, wasti'a fil suluk, dan wasti'a di berbagai macam, yaitu ta'amul dalam masalah akidah, Islam tidak ulu dan tidak tafrir, tidak zalim dan tidak jabir. Ada maksudnya keyakinan Islam tentang Nabi Allah Isa antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa adalah anak jadah, anak zina. Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Dan Islam mengajarkan Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Demikianlah keyakinan Islam tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah antara Ahlul Bid'ah Jahmiyah dan Ahlul Bid'ah Musyabihah. Jahmiyah menolak total nama dan sifat, Musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan menetapkan mengimani tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa melakukan penolakan. Wasiyah berkaitan dengan akam antara orang yang mereka hulu dalam masalah hukum dan yang meremehkan dalam masalah jadi hukum. Sebagian orang ada yang mereka hulu sehingga yang sunnah naik ke wajib, yang mubah yang ini naik ini ke haram atau ke mata atau dianggap itu makruh sehingga bersikap hulu dalam masalah akam. Islam mengajarkan untuk wasiyah. Dan apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah itu yang sudah wasiyah. Sehingga wasiyah benar-benar ketika seorang memegangi apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah suluh juga begitu, wasiyah pertengahan dia tidak total menutup pergaulan dari manusia, tapi juga tidak mengumbar bebas dalam pergaulan kepada manusia. Dia tutup bisa menyaring mana yang akan memberikan manfaat dalam kehidupannya. Demikianlah dalam masalah muamalah-muamalah yang lainnya. Intinya Islam adalah agama wasiyah. Ini pertengahan baik wasiyah bainal milal di antara agama-agama yang ada, atau wasiyah bainal nihal di antara yaitu aliran-aliran yang ada. Firaqudalah al-sunnah wasiyah di antara firaqudalah dan Islam. Dan maksudnya Islam yang difahami al-sunnah juga adalah wasiyah di antara agama-agama yang ada. Kemudian termasuk makna fadhlul Islam bahwa orang-orang yang mereka semakin kuat Islamnya, orang yang mereka semakin besar mengambil cahaya Islam, maka semakin besar cahaya yang dia miliki, dan itu yang akan bisa membakar segala macam syubhat yang bertebaran sampai dalam urusan akidah tauhid. Yang orang-orang muslim selalu menyeret-nyeret dan mengajak untuk sama-sama melakukan syirik seperti yang mereka lakukan. Maka Allah ajarkan ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Wahai manusia, katakan ya Nabi, wahai manusia, kalau kalian ragu tentang agamaku, agama tauhid, silakan kalian ragu. Fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillah. Padahal aku tidak ada keraguan, aku cetok dengan Allah. Kemudian sampai kiamat, selamanya hidup, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Baginya cahaya Islam gamblang, jelas, enggak ada yang samar, sehingga dia tidak diumbang-ambingkan dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang rusak dan akan menyeret kepada kebatilan ini kebatilan. Sehingga orang yang mereka semakin kuat Islamnya, artinya mengambil Islam semakin kuat, maka dia semakin memiliki cahaya yang terang sehingga betul-betul dia bisa melihat kebatilan sebagaimana hakikat kepatilan yang sama sekali tidak dikaburkan dengan ini apapun. Kemudian di antara juga makna Fadlul Islam bahwa orang-orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala, betul-betul mereka beriman kepada Rasulnya dengan penuh taslim, yaitu istislam, Allah akan berikan kepadanya itu kiflain min rahmati, yaitu dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmatnya yang luas dan ampunan Allah yang banyak. Di antara hidup marhumah binikmatillah dan dia maghfurah bimaghfiratillah, dia terampunkan sesuai dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah pula makna Fadlul Islam bahwa orang-orang yang mereka baik selamanya, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Amr bin al-As ketika dia akan berbaiat Masih Salam, maka yang ditanyakan Mu'ad, sebentar ya Rasulullah, apakah aku kalau Masih Salam akan diampunkan dosa-dosa yang lalu? Maka Nabi jelaskan, ini innal islama yahdumu ma qablahu, Islam menghancurkan apa yang sebelumnya, sebagaimana taubat menghapuskan apa yang sebelumnya. Sehingga orang masuk Islam, Allah akan ampunkan semua kesalahan dia yang telah lalu, adapun kebaikannya direkam oleh Allah Ta'ala. Aslamta ma'a ma'aslamta, kamu Islam bersama dengan semua kebaikan yang kamu pernah lakukan. Keburukannya diampunkan Allah Ta'ala, kebaikannya direkap, dihitung, tidak sia-sia. Apa yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah dari kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mereka keislamannya baik dan merupakan bagian keutamaan Islam, di akhirat kelak Allah akan amankan dari kengerian hari-hari yaumul akhir, bahkan semenjak waktu menjelang kematian atau saat kematiannya di alam barzahnya sampai dari kiamatnya kelak. Di menjelang kematian Allah buat hatinya gembira untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Kemudian di alam barzahnya Allah jadikan liang kuburnya atau tempat tinggal di kuburnya rawatun min riyadul jannah, menjadi lorong taman surga, menjadi taman surga yang tertama surga sebelum dia masuk ke jannah di kampung akhirat. Setelah dia sukses menjawab pertanyaan dua malaikat, man rabbu wa man nabiyyu wa ma dinu wa ma nabiyyu, dan di akhirat kelak akan dimuliakan Allah sejak pengumpulan sampai mendam masuk ke jannah. Wa nasyurul muttaqina ila rahmani wafda, dan kami akan mengumpulkan orang-orang bertakwa, Allah akan himpun dengan dimuliakan bagi seorang duta yang dimuliakan Allah dengan naik kendaraan sehingga betul-betul mulia, sedangkan sebagian orang diseret dengan muka-muka mereka, berjalan dengan muka-muka yang mereka. Ya Qadibillah Rahimani Ya Rahimallah, ini yang berkaitan dengan Fadlul Islam. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan masuk pada ayat-ayat dan juga hadis dan juga afar berkaitan dengan masalah rincian Fadlul Islam dari bab yang pertama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?